بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، sesungguhnya membicarakan tentang masalah hizbiyah salah satu dari bentuk kemungkaran-kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan yang ada, dirunut dari mulai awal mula kejadiannya hingga bentuk-bentuknya yang terus ada sepanjang masa, itu bukan semata-mata pembicaraan tentang sejarah, bukan semata-mata sebuah wacana, namun membicarakan tentang masalah hizbiyah. Begitu pula membicarakan tentang berbagai macam kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Itu merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah, setelah menyebutkan tentang ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lanfisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang enggak mungkin terlepas daripadanya. Al urwatul wuthqa ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. seseorang belum dinyatakan berpegangan dengan urwatul wuthqa, dengan tauhid, hingga ada pada dia dua perkara. Yang pertama, yang kali pertama disebutkan dalam ayat ini ialah al-kufru bitaghut, mengkufuri taghut. Wa may yakfur bitaghut, mengingkari segala bentuk taghut-taghut yang ada. Itu bentuk mengingkari sebuah kemungkaran. Membicarakan apa itu taghut, bentuk-bentuk taghut, diingkari, dijelaskan kejelekan-kejelekannya, kemungkaran-kemungkarannya, bentuk kufur kepada taghut. Dan diambil faedah daripadanya barakallahu fikum, mengingkari segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada. Di antaranya ialah membicarakan tentang hizbiyah, bentuk-bentuknya dan upaya mengingkari. Yang kedua, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada dua perkara ini. Mengingkari tauhid, beriman kepada Allah. Baru orang dikatakan berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, berpegangan dengan la ilaha illallah, agama tauhid yang tidak mungkin terpisahkan. Sehingga satu bagian daripada prinsip-prinsip Islam. Juga disebutkan dalam banyak hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara kejelekan, membicarakan tentang orang-orang yang menyimpang. Ini semuanya sebagai bukti, sebagai dalil tentang prinsip ini. Membicarakan perkara penyimpangan untuk mewaspadainya merupakan prinsip agama. Ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang sekte Khawarij, beliau menyebutkannya dengan berbagai macam sifat-sifat, kriteria-kriteria, disertai dengan kecaman-kecaman, pernyataan yang sangat tegas dari beliau SAW terkait dengan mereka. Bentuk pengingkaran yang sangat keras kepada sekte Khawarij. Begitu pula yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari Muslim. Katanya Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dulu para sahabat, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara kebaikan, sementara aku bertanya tentang perkara kejelekan karena khawatir akan menimpa diriku. Dua perkara ya Pak. Mempertanyakan tentang perkara kebaikan diamalkan, membahas dan mempertanyakan tentang perkara kejelekan untuk dihindari, supaya jangan sampai kita terkena dengan perkara tersebut. Prinsip ini khonamtina azzakumullah sesungguhnya masuk dalam perkara yang lebih luas lagi. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka sekali lagi, tatkala kita membicarakan tentang masalah fenomena hizbiyah dari masa ke masa, itu bukan semata-mata membaca sejarah, bukan semata-mata menyampaikan sejarah, bukan semata-mata sebuah cerita dan dongeng, bukan semata-mata sebuah wacana, tidak. Tetapi itu merupakan satu prinsip dari prinsip Islam yang sangat mendasar, mengingkari sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah sangat jelas supaya kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang menyimpang tadi, supaya kita menjauhi perkara-perkara yang mereka ada padanya, mewaspadai penyimpangan-penyimpangan mereka, mewaspadai sebab-sebab mereka terjatuh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang tujuan ini di Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah itu, orang-orang yang berselisih pada agama mereka itu. Setelah datang pada mereka bukti-bukti petunjuk-petunjuk, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat agung, yang sangat besar. Jangan seperti mereka. Fungsinya mentahdir, memberikan peringatan kepada kita masing-masing, diri kita masing-masing, dan orang lain. Jangan sampai terjatuh pada apa yang mereka jatuh padanya. Jangan terjatuh pada hizbiyah-hizbiyah mereka, kejelekan-kejelekan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, kemungkaran-kemungkaran mereka. Supaya jangan sampai mendapatkan siksaan dan hukuman sebagaimana diancamkan kepada mereka. Sehingga ini merupakan perkara yang sangat prinsipil, perkara yang amat sangat mendasar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, dalam ayat yang lainnya lagi menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala memperinci ayat-ayat-Nya, memperjelas syariat-Nya. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami, memberikan keterangan yang mendetail tentang ayat-ayat kami. Di antara tujuannya ialah supaya jelas gamblang jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya orang-orang yang zalim, jalannya orang-orang yang jahat, jalannya orang-orang yang menyimpang. Yakni untuk kamu waspada. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan tentang fenomena hizbiyah dari masa ke masa tujuannya ialah untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dalam bentuk hizbiyah tadi, juga dalam rangka untuk at-tahdhir minha wa min ahliha, memperingatkan diri kita dan kaum muslimin dari hizbiyah tadi dan orang-orang yang terjatuh dalamnya, yaitu para hizbiyyin. Ikhwan fillah na'azzakumullah, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, pernah ditanya tentang makna hizbiyah, tentang makna hizbiyah disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, di jilid yang ke-14, di halaman yang ke-461 dan setelahnya, beliau ditanya tentang apa itu hizbiyah. As-su'al, ma makna hizbiyah? Apa makna hizbiyah? Wa ma makna anna fulanan 'indahu hizbiyah? Apa pula maknanya si fulan padanya ada pemahaman hizbiyah? Wa man humul hizbiyun? Siapa yang dikatakan hizbiyun itu? Seorang hizbi itu. Wa ma hiya da'watuhum? Apa dakwah mereka? Wa ma huwa manhajuhum? Apa pula manhaj mereka? Ini pertanyaannya. Jawaban beliau, barakallahu fikum, saya bacakan dengan lafadznya supaya kita bisa memahami makna hizbiyah. Lalu dari situ kita akan bisa menyebutkan sejarahnya dari masa ke masa insyaallah taala. Beliau menjawab, kullu man khalafa manhajan nabi alaihi salatu wassalam wa sunnatahu fahuwa min ahzabid dalal. Siapa saja yang menyelisihi manhaj nabi dan sunnah nabi alaihi salatu wassalam, maka dia termasuk hizbud dalal, termasuk dari hizib kesesatan, hizib yang sesat, termasuk hizbiyah yang sesat. Wal hizbiyatu laisa laha syurut, hizbiyah itu tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu padanya. Allahu sammal umam al-madiyata ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan atau menamai umat-umat yang terdahulu yang kafir dikatakan sebagai ahzab, sebagai hizib, sebagai hizbiyah. Wasamma quraishan lamma tajamma'u wanbamma ilaihim ba'dul firaqi ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjuluki orang-orang Quraisy tatkala mereka melakukan tajamu', pengumpulan massa, dan bergabung bersama dengan mereka sebagian firqah-firqah, sebagian kabilah-kabilah. Allah menamakan mereka dengan ahzab, hizib. Ma indahum tanzim wala indahum syekh. Ketika itu mereka tidak memiliki yang namanya tanzim, struktur organisasi. Tidak ada pula pada mereka sesuatu pun. Namun dikatakan sebagai hizib, dikatakan sebagai hizbiyah dengan semata-mata mereka menyelisihi manhaj Rasulullah alaihi salatu wasalam. Falaysa min syartil hizib ayyakuna munazzama, bukan termasuk persyaratan hizbiyah harus ada tanzimnya, tanzim struktur organisasinya, ada ketua pusat, ada ketua wilayah, ada ketua daerah, ada ketua cabang, ada ketua ranting, tidak harus seperti itu. Fa'idha nubzima hadhal hizbu zada su'a. Tapi kalau hizbiyah tadi dibikin tanzim organisasi, maka semakin menambah parahnya hizbiyah tadi. Belum mengatakan selain fata'assubu li fikrin mu'ayyan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa sunnata rasul alaihi salatu wassalam wal muwalat wal mu'atat alaihi, hadza tahazzub. Fanatik kepada pemahaman tertentu, pemahaman yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah rasul alaihi salatu wassalam, lalu dia cinta dan benci di atas pemahaman tadi, walak dan barak di atas pemahaman tadi, hadza tahazzub, itu dikatakan hizbiyah. Ta'assub kepada pemahaman tertentu, al-walak wal-barak, anda cinta dan benci dibangun di atas pemahaman tadi, kemudian pemahaman itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah, itu dikatakan sebagai hizbiyah. Hadza tahazzub, kata beliau, walau lam yunazzam, ini namanya hizbiyah walaupun tidak ada struktur organisasinya. Semata-mata anda fanatik kepada pemahaman tertentu, pemahaman yang menyimpang. Anda mencintai orang lain karena sepemahaman. Anda membenci orang lain karena beda pemahaman. Itu namanya tahazub, itu namanya hizbiyah. Walaupun tidak ada grupnya, tidak ada gerakannya, tidak ada orangnya, tidak ada organisasinya. Walaupun tidak ada tanggungnya, dikatakan sebagai hizb barakallahu fikum. Belum mengatakan lagi, tabanna fikran munharifa wa jam'a alaihi unasan hadha hizb sawa nazzamahu aw lam yunazzimhu ma damu yajtami'una liwahidin yukhaliful kitab was-sunnata fa hadha tahazzub. Dia membangun, mencetuskan sebuah pemahaman yang menyimpang, lalu dia mengumpulkan orang-orang, mengajak orang lain pada pemahaman yang menyimpang tadi. Ini hizbiyah. Baik dia memiliki tanzim ataukah tidak memiliki tanzim, selama mereka bersatu berkumpul pada satu orang yang menyelisihi Alkitab was sunnah, ini hizbiyah. Al-kufar, kata beliau, alladzina kanu yuharibuna ar-rasul ma kana 'indahum at-tanzimul mawjud al-an wa ma'a dhalika atlaqa Allahu 'alaihim ahzaba. Limadha? Li'annahum tahazzabu lil-batil wa harabu al-haq. Kata beliau hafizahullah, orang-orang kafir dulu yang memerangi Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka dahulu tidak memiliki tanzim, struktur organisasi yang ada sekarang ini, tidak ada pada mereka. Walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki mereka sebagai hizb, sebagai hizbiyah, hizbiyah. Kenapa? Dikarenakan mereka berhizb untuk perkara kebatilan dan memerangi kebenaran. Ini keterangan dari beliau hafizahullah ta'ala wara. Dari sini khonatina azzakumullah, hizbiyah itu sesungguhnya suatu nama yang sangat luas cakupannya. Ketentuan sesuatu atau seseorang dikatakan sebagai hizbiyah, yang pertama ialah ada unsur mukhalafatul kitabi was sunnah, mukhalafatu manhajin nabi wa sunnatih alaihi salatu wassalam. Ada unsur menyelisihi Al-Quran as-sunnah, menyelisihi manhaj nabi, menyelisihi sunnah nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu sebuah pemikiran atau seseorang atau sebuah pergerakan, sebuah kelompok, sebuah sekte, sebuah organisasi, atau yang semisalnya, apapun bentuknya, dan dia menyelisihi Alkitab wa Sunnah, menyelisihi manhaj Nabi, menyelisihi Sunnah Rasulullah SAW. Ini ketentuan yang pertama. Yang kedua, ada unsur at-ta'assub, fanatisme, fanatik kepada pemahaman tertentu tadi yang menyimpang, fanatik kepada orang tertentu yang menyimpang, fanatik kepada kelompok tertentu yang menyimpang, sekte tertentu yang menyimpang, golongan tertentu yang menyimpang, organisasi tertentu yang menyimpang, fanatik kepadanya. Ada unsur ta'assub. Dan yang ketiga, kata beliau, ada unsur al-muwalatu wal-mu'adatu alaih. Dia membangun al-wala' wal-bara' di atas penyimpangan tadi. Mencintai seseorang karena sepaham membenci orang lain karena tidak sepaham dengan dia. Al-walah wal-mu'adah alaih. Al-walah wal-bara' yang sangat sempit. Dibangun di atas pemahaman tertentu yang menyimpang tadi. Orang tertentu, kelompok tertentu, sekte tertentu, golongan tertentu yang menyimpang tadi. Barang siapa yang satu kelompok dengan kita, maka dia akhuna, saudara kita, kita cintai. Barang siapa yang tidak sekelompok dengan kita, maka kita benci musuh kita. Al-wala' wal-bara' yang sempit pada perkara yang menyimpang tadi. Nah, ini ciri-ciri hizbiyah yang menyimpang. Baik Anda seorang diri, apalagi memiliki sebuah struktur yang rapi. Ada pusat, ada wilayah, ada daerah, ada kecamatan, ada ranting dan segala macamnya. Itu lebih memperparah keadaan hizbiyah tadi, barakallahu fiik. Tapi yang terpenting tiga ciri ini. Ini adalah babit kaidah untuk membedakan antara hizbullah dengan hizbus syaitan. Ini yang membedakan antara ta'ifah al-mansurah dengan al-firaqud dhalah. Kaidah yang membedakan antara hizbnya Allah, hizbullah yang terpuji, dengan hizbus syaitan yang tercela. Membedakan antara ahlu sunnah ta'ifah al-mansurah dengan firqah sekte-sekte yang menyimpang yang sesat. Tiga ini. Barakallah. Kalau ada seseorang yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah, sesuai berjalan di atas Al-Quran as-sunnah dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, lalu dia betul-betul militan dalam memeganginya, dibahasakan dengan tamassuk bisunnah, kokoh di dalam berpegang teguh dengan sunnah, i'tisam bisunnah, kemudian ia membangun al-wala' wal-bara' di atas prinsip tadi, mencintai orang lain karena sesuai dengan sunnah, membenci orang lain karena beda menyelisihi sunnah. Ini namanya hizbullah. Ini namanya hizbul haq. Kelompok yang benar, golongan yang benar, yang dikatakan sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, ahlu sunnah, taifah al-mansurah, ahlul hadith, al-firqatun najiyah, salafiyin. Ini yang benar. Dikarenakan mereka membangun segala sesuatunya di atas perkara yang benar. Tetapi seperti yang terangkan tadi, ikhwan, kalau dia membangun segala sesuatunya di atas perkara yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, menyelisihi Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf, kemudian dia fanatik kepadanya, kemudian dia al-wala' wal-bara' yang sempit di atasnya, ini namanya hizbus syaitan. Ini yang namanya hizbul batil. Ini yang namanya hizbiyah. Ini yang namanya hizbul dalal. Faham insyaAllah ya? Sehingga yang membedakan adalah al-haq dan al-batil. Ada hizbullah al-haq, ada hizbul syaitan al-batil. Ada hizbul haq di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, ada hizbul batil yang menyelisihi Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Hadza wadih. Khamdina azakumullah. Kalau kita menelusuri secara hizbiyah dengan makna yang telah diuraikan di atas, barakallahu fikum, kita akan mendapati bahwasanya hizbiyah itu kali pertama muncul. Orang pertama yang memunculkannya, yang mencetuskannya ialah iblis laknatullahi alaih. Sebelum adanya umat manusia dan jin di muka bumi ini, itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis la'anahullah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, semuanya sujud kecuali iblis. Enggan, tidak mau. Dia menentang, kufur kepada Allah azza wa jalla. Itu diabadikan dalam banyak ayat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kami katakan kepada para malaikat, hendaklah kamu sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, mereka pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang kafir. Yang menjadi perhatian kita ikhwanabitina azakumullah ialah alasan iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, padahal yang memerintahkannya langsung Allah azza wajalla, bukan orang lain. Yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan hal itu kepada iblis, kenapa engkau enggan, tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku ini? Apa jawaban dia? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Perhatikan ya. Ternyata iblis laknatullahi alaih kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menentang perintah Allah azza wa jal, sombong di hadapan Allah azza wa jal, dikarenakan penyakit ta'assub. Disebut dengan at-ta'assubul unsuri, asabiyah unsuriyah, fanatisme unsur penciptaannya. Saya lebih baik daripada Adam ini. Engkau ciptakan aku dari neraka, dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah liat. Fanatik dengan unsur penciptaannya. Dia merasa api lebih baik daripada tanah liat. Kufur kepada Allah dikarenakan asabiyah ini. Asabiyah unsuriyah, hizbiyah unsuriyah. Dikarenakan dia telah melanggar perintah Allah Azza wa Jal, menentang perintah Allah Azza wa Jal, menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal, tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Iblis orang pertama yang terjatuh dalam hizbiyah, hizbiyah unsuriyah. Iblis sebagai orang pertama yang mencetuskan penyimpangan hizbiyah asabiyah. Maka semua bentuk hizbiyah-hizbiyah yang ada itu adalah kepanjangan dari hizbiyah iblisiyah. Kepanjangan dari asabiyah unsuriyah iblisiyah. Barakallahu fikum. Mengikuti sunnahnya iblis laknatullahi alaih. Ikhwanatina azakumullah, ketika dengan hikmah Allah azza wa jalla dan dengan kehendaknya, dengan takdirnya pula, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dengan istrinya ke muka bumi, begitu pula iblis di muka bumi. Ketika itu umat manusia, Bani Adam, semuanya di atas agama tauhid, semua di atas agama yang hanif, agama yang lurus. Tidak ada asabiyah, tidak ada hizbiyah. Yang ada adalah al-haq, yang ada adalah ibadatullahi wahdah, ibadah kepada Allah semata. Yang ada adalah hanifiyah, agama yang lurus, agama yang bersih, agama tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan dalam riwayatnya, kondisi yang seperti itu terjadi antara masa Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Itu selama kurun 10 abad. Asyaratu kurun. 10 abad lamanya, 10 kurun lamanya antara Adam alaihi salatu wasalam dengan Nuh alaihi salatu wasalam. Semuanya hunafa, semuanya bertauhid kepada Allah, semuanya lurus, semuanya bersih, tidak ada hizbiyah, tidak ada asabiyah. 10 generasi. Setelah itu fajtalathumus syayatin. Setelah itu dengan takdir Allah azza wa jalla dan hikmahnya, iblis dan para syayatin menyimpangkan Bani Adam dari fitrahnya. Muncul hizbiyah berikutnya pada Bani Adam alaihi salatu wassalam, hizbiyah yang dikenal kemudian dengan sebutan taqdisul askhos, kultus individu. Dibahasakan dengan asabiyatul askhos, fanatik kepada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Itu terjadi pada masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh sebagian ulama kita. Pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada 5 orang yang saleh. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan pernyataan orang-orang kafir yang mengkultuskan 5 orang yang saleh ini. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang. Mereka mengatakan, kalian jangan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan pula meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'u, Nasr. 5 ini disebutkan dalam asbab nuzulnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka itu adalah 5 orang saleh. 5 orang yang saleh yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka semua ini saleh, dikenal kebaikannya. Matu fi amin wahid. Mereka mati dalam tahun yang sama. Mati di tahun yang sama. Maka generasi pertama ketika itu merasa sedih ditinggal oleh panutan mereka, orang-orang soleh mereka, tokoh-tokoh mereka. Maka ada yang memiliki ide untuk membuat patung-patung dan gambar-gambar orang soleh tadi, lalu dipasang dan dipajang di tempat-tempat kumpulnya mereka, di muntada-muntada mereka, di naduah-naduah mereka. Tujuannya bukan untuk menyembah patung tadi, bukan untuk menyembah gambar-gambar tadi. Tujuannya adalah untuk mengingat jasa orang-orang soleh. Bahasa orang sekarang, untuk mengingat jasa para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa dan negara. supaya kita ingat kembali kesolehan mereka, sehingga bangkit semangat beribadah kepada Allah dengan memandang mereka. Akhirnya disepakati membuat patung-patung lima orang soleh tadi. Gambar-gambar lima orang soleh tadi, ikhwan, dipasang, dipajang di tempat-tempat mereka kumpul. Enggak diibadah, sekedar untuk menyemangati mereka. Lagi malas-malas untuk ibadah kepada Allah, kumpul-kumpul tempat mereka, lihat orang tadi. Wah, ingat kembali lima orang yang mulia tadi, semangat lagi ibadah tadi. Begitu. Sampai akhirnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, generasi yang pertama ini sirna. Berganti generasi yang kedua, yang tidak tahu benau apa tujuan patung-patung itu dibuat, apa tujuan gambar-gambar tadi dipajang. Setan pun masuk. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dia datang kepada generasi kedua tadi, menjelma sebagai seorang tua yang berwibawa. Sudah tua berwibawa, datang kepada mereka dan menyatakan bahwasanya moyang-moyang kamu dahulu membuat patung-patung itu dan menggambar patung-patung itu, dipajang di tempat-tempat kumpulnya mereka untuk diibadahi. Fa'ubidat. Akhirnya patung-patung itu pun diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Terjadi kesyirikan pertama di muka bumi. Terjadi hizbiyah pertama di muka bumi. Hizbiyahnya ialah takdisul ashas. Mereka mengkultuskan lima orang soleh tadi, mengkultuskan individu-individu orang soleh tadi, mendewakan mereka, menuhankan mereka, menyembah mereka. Akhirnya hizbiyah ini tadi menjerumuskan mereka kepada kesyirikan pertama di muka bumi. Latar belakangnya asabiyah hizbiyatul ashas. Ujung-ujungnya, finishnya ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis dulu, perbuatannya adalah asabiyah unsuriyah. Ujung-ujungnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla juga. Yang kemudian diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan al-ghulu. Sikap melampaui batas dalam mensikapi seseorang. Barakallahu. Ini hizbiyah terjadi pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus nabi dan rasul pertama di muka bumi. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya, kepada agama yang benar, kepada hizbul haq, kepada Hizbullah. Beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan asofiyatul ashas, meninggalkan fanatisme individu tadi. Maka terjadi pergolakan antara Nabi Nuh alaihi salam dengan para umatnya yang kufur kepadanya. Ada yang masuk Islam, ada yang beriman kepada beliau, tapi mayoritasnya orang-orang kafir. Dan di antara sebab kufurnya adalah hizbiyatul ashas atau takdisul ashas. Semenjak itu, khanafatina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengirim nabi demi nabi, rasul demi rasul, sampai pada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengalami hal yang sama, menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang musyrikin yang tertimpa penyakit hizbiyah. Kalau yang pertama terjangkiti hizbiyatul ashas, maka generasi-generasi yang setelahnya terjangkiti penyakit asabiyatul abai wal ajdad, fanatik kepada moyang-moyang dan leluhur-leluhur masa lalu. disebut dengan hizbiyatul aba, hizbiyatul ajdad. Sesungguhnya sama, terangkum dalam kalimat hizbiyatul ashkhas. Hizbiyah terkait dengan kultus individu. Bedanya kalau generasi pertama langsung pada orang-orang tertentu, lima yang soleh tadi, sementara generasi yang setelahnya mengikuti apa kata moyang-moyang mereka, apa kata bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka. Semuanya memiliki argumentasi yang sama. Semuanya terjatuh pada hizbiyah yang sama. Taklidul a'ma, taklid buta membebek kepada moyang-moyang mereka, asabiyah, fanatisme, hizbiyah terkait dengan moyang-moyang dan leluhur-leluhur mereka. Ini merupakan kaidah besar seluruh orang kafir dari mulai awal sampai akhir di dalam menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Ditolak dengan hizbiyah, asabiyah, taklidul a'ma kepada moyang-moyang mereka. Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di Az-Zukhruf terkait dengan kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang pemberi peringatan pun, seorang rasul pun, seorang nabi pun pada desa manapun, melainkan orang-orang kaya dari mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami sebelumnya di atas sebuah agama, sebuah ritual, sebuah pemahaman dan keyakinan, dan kami hanya ikut saja dengan mereka. Itu umum ya. Allah mengatakan semua nabi, semua rasul, semua pemberi peringatan yang diutus di tempat manapun, daerah manapun, wilayah manapun, desa manapun, semuanya mengalami kasus yang sama, kondisi yang sama. Ditolak dakwahnya, ditolak mentah-mentah seruan-seruan dakwahnya dengan satu argumentasi yang klasik. Taklidul aba, asabiyatul aba, hizbiyatul ashas. Fanatik kepada moyang tertentu, asabiyah kepada luhur, hizbiyatul ashas. Terjangkit di hizbiyah terkait dengan orang-orang tertentu. Barakallahu fikum. Ini khonatin azakumullah pada masa-masa lalu. Itu fenomena hizbiyah masa-masa dahulu kala. Ketika terjadi masa fatrah, masa-masa kekosongan rasul pada Bani Adam, yaitu antara Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, namanya masa-masa fatrah, ada yang mengatakan sejauh 500 tahun lamanya. Kondisi yang ada pada Jaziratul Arab, sekarang kita membahas terkait dengan pra diutus Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu ikhwan fillah azakumullah, di Jaziratul Arab muncul bentuk hizbiyah, muncul bentuk asabiyah baru. Kalau dulu iblis laknatullahi alaih dikenal dengan asabiyah unsuriyah, hizbiyatul unsur. Kemudian yang kali pertama terjadi di kalangan Bani Adam di masa Nabi Nuh dan masa-masa setelahnya, dari masa-masa para anbiya wal mursalin, terjangkiti penyakit takdisul ashas, kultus individu, hizbiyatul ashas, asabiyatul ashas, atau asabiyatul abai wal ajdad. Ketika sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khususnya di Jaziratul Arab tempat beliau lahir, muncul hizbiyah baru di samping yang sudah berlalu. Taqdisul ashas tetap. Hizbiyatul abai wal ajdad tetap. Mereka tambahkan lagi sebuah hizbiyah baru, asabiyah baru. Namanya asabiyah qabaliyah. Asabiyah ta'ifiyah. Fanatisme qabilah. Fanatisme nasab. Fanatisme kelompok berdasarkan keturunan. Pada masa itu orang-orang Arab memang menisbahkan diri mereka masing-masing kepada kabilahnya, kepada nasabnya, ada yang kepada profesi-profesinya. Namun fenomena seperti itu barakallahu fikum ternyata menjerumuskan mereka kepada sikap asabiyah qabaliyah tadi, fanatisme kabilah, hizbiyah baru pada masa itu. Dan ternyata sampai pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan, yang kuat mengganyang yang lemah, yang kuat memakan yang lemah, kabilah-kabilah yang kuat menjatuhkan, menindas yang lemah, berbangga-bangga dengan nasab. Itu sifatnya orang jahiliyah. Menjatuhkan nasabnya orang lain, itu merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kebaikan-kebaikan moyang-moyangnya, kabilahnya, nasabnya, keturunannya dan segala macamnya. Ada asabiyah di sini. Ketika itu yang dikenal paling mulia adalah suku Quraisy dengan berbagai macam kabilah-kabilahnya dan bani-baninya. Orang-orang yang masuk dalam suku Quraisy, suku Quraisy lebih mulia daripada suku-suku yang lainnya. Dari kalangan Quraisy juga bertingkat-tingkat sisi keutamaan dan kemuliaannya. Dari kalangan Quraisy barakallahu fikum yang dikenal keutamaan dan kemuliaannya adalah Bani Hashim. Barakallahu fikum, pada mereka ada siqayah, wewenang memberi minum jamaah haji dengan zam-zam. Ada wewenang yang namanya hijabah, yang menghijabi Ka'bah haram. Ada wewenang yang namanya nadwah. Ada yang tempat-tempat berkumpul, musyawarah, penetapan keputusan dan segala macamnya. Ada wewenang untuk membawa liwa, bendera perang, kesukuan dan segala macamnya. Ini semuanya di tangan suku Quraisy, terutama dari kalangan Bani Hashim. Orang-orang yang mau berhaji harus membeli pakaian khusus, pakaian Quraisy. Yang bisa membeli, maka dia berhaji, tawaf, sa'i dan segala macam menggunakan pakaian. Yang tidak bisa membeli atau kehabisan, maka tidak boleh menggunakan pakaian dia sendiri. Itu pakaian yang kotor, pakaian yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau enggak ada pakaian, pakaian akhmas, pakaian kesucian orang-orang Quraisy, maka dia harus telanjang ketika dia tawaf di Ka'bah atau sa'i Safa dan Marwah. Itu ma'ruf di zaman dahulu kala. Karena enggak bisa beli, telanjang di Ka'bah. Sa'i Safa Marwah, enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak besar, semuanya sama. Dikarenakan asabiyah qabaliyah tadi. Ta'assub, fanatisme kabilah dan kesukuan yang ada pada mereka. Peperangan demi peperangan terjadi tengah-tengah mereka. Itu perkara yang biasa. Kabilah yang ini perang dengan kabilah yang itu. Kabilah yang ini menginduk kabilah yang ini, perang dengan yang satunya lagi. Itu semua suasana yang terjadi di kalangan bangsa Arab, Jazirah Arab, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabiyah qabaliyah, asabiyah nasabiyah, asabiyah ta'ifiyah. Itu hizbiyah baru yang muncul ketika itu. Semuanya bertentangan dengan prinsip Islam. Ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati mereka semuanya dengan Islam, dengan iman, dengan ukhuwah Islamiyah, dengan ukhuwah imaniyah, meninggalkan segala bentuk fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme suku, fanatisme kabilah, semua diingatkan, disatukan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dengan nama Islam, dengan nama iman, dengan bimbingan yang sama, bimbingan Islam. Wah, lenyap itu semua dengan diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian dahulu saling bermusuhan, bermusuh-musuhan, lalu Allah azza wa jalla melembutkan di antara hati-hati kalian, dan dengan nikmatnya semata engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, berukhuwah dengan Islam, dengan iman, bukan dengan kelompok, bukan dengan golongan, bukan dengan organisasi, bukan dengan kabilah, bukan dengan nasab, bukan dengan moyang, bukan dengan leluhur, bukan dengan yang lain-lainnya, tapi dengan Islam, dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukmin itu bersaudara. Barakallahu. Maka dengan diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, lenyap sirna semua bentuk-bentuk hizbiyah yang ada di kalangan Jaziratul Arab. Yang ada hanya ada pada orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wan-Nasara wal-Musyrikin. Terkait dengan Jaziratul Arab, semua sirna bentuk hizbiyah-hizbiyah tadi dengan prinsip Islam yang sangat mulia, innamal mu'minuna ikhwah. Dan terus berlangsung sampai meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, menjelaskan tentang kondisi umat manusia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Katanya Al-Baghdadi rahimahullah, kanal muslimun inda wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala minhajin wahid fi usulid dini wa furu'ih ghaira man adhara wifaqa wa admara nifaqa. Dulu kaum muslimin ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas satu manhaj, satu prinsip, satu bimbingan, baik pada perkara prinsip-prinsip agama mereka atau perkara hukum-hukum agama mereka, kecuali kaum munafikin yang menampakkan kesepakatan dengan kaum muslimin tapi menyembunyikan kemunafikannya. Kecuali kaum munafikin. Pernah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul bibit-bibit hizbiyah, muncul bibit-bibit aswabiyah, tapi langsung dipangkas, diredam, dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika itu ada seorang sahabat Ansar dan salah seorang sahabat Muhajirin bertengkar sampai ribut, sampai suasananya memanas. Sahabat Muhajir memukul sahabat Ansor dengan gagang pedangnya. Naik kita. Maka sang Ansori tadi memanggil, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, bantu saya. Maka sang Muhajir pun tidak mau kalah. Dia mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bantu saya. Muncul kembali benih-benih hizbiyah, asabiyah, unsuriyah, asabiyah, nasabiyah, asabiyah, ta'ifiyah. Wahai orang-orang Ansar, bantu saya. Yang ini, wahai muhajirin, bantu saya. Maka mereka bergegas datang untuk membantu masing-masing. Hampir saja mereka berkelahi dan berperang. Rasulullah SAW yang mendengarkan demikian segera beliau berlari menarik dan memegangi selendang beliau, melarai mereka di tengah-tengah mereka sambil lantang menyuarakan abi da'wal jahiliyati wa ana baina abhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini padahal aku di tengah-tengah kalian? Tinggalkan itu semua sebab baunya sangat busuk. Fa innaha muntina, baunya sangat busuk, kata Rasulullah SAW. Langsung dipangkas oleh Rasul sehingga hilang kembali benih-benih asofiyah tadi. Padahal yang dipanggil nama yang syar'i, Ansar, Muhajirin, nama yang syar'i. Tetapi ketika nama-nama yang mulia ini digunakan untuk fanatisme, digunakan untuk sebuah hizbiyah yang menyelisihi agama, maka tentang oleh Rasulullah SAW. Al-wala wal baro'nya bukan di atas Al-Kitab Sunnah, tapi al-wala wal baro'nya di atas Asabiyatul Ansar, Asabiyatul Muhajirin. Dikecam oleh Rasul. Da'uha fa'inaha muntina. Tinggalkan itu semua. Baunya sangat busuk, kata Rasul. Intinya, di zamannya Rasul SAW, sirna yang namanya hizbiyah. Yang ada hanya Islam, wal iman, al-kitab, was-sunnah. Yang diamalkan Rasul dan para sahabatnya sampai beliau wafat. Begitu pula pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sama. Yang dihadapi hanyalah orang-orang kafir, al-yahud wan nasara wal musyrikin al-murtadin, yang murtad dari agamanya, nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Wow. Kafir. Begitu pula pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, itu masa-masa keemasan Islam was sunnah, masa-masa gemilang Islam was sunnah tersebar di seluruh penjuru dunia Islam ketika itu. Persia tunduk, Romawi tunduk, luar biasa. Tidak ada benih-benih bid'ah, melainkan langsung dipadamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika muncul benih-benih hizbiyah dalam bentuk fikratun munharifah, dalam bentuk pemahaman yang menyimpang dari pemahaman sunnah, pemahaman mempertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang dilakukan oleh Sabiq ibnu Isl al-Muradi, tidak mulai benih-benih penyimpangan berfikir ya, namanya fikrah hizbiyah, menanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Maka Umar bin Khattab tampil dengan pelepah kurmanya, dikenal dengan Durratu Umar, dipukul Sabiq bin Isl sebagai hukumannya, berdarah-darah, sembuh panggil lagi, pukul lagi, berdarah-darah, pulang, sembuh panggil lagi, pukul lagi, berdarah-darah, sampai dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau hendak membunuh aku, saya bunuh aku dengan cara yang baik. Kalau tidak membunuh aku, telah pergi, telah hilangnya di benakku ini. Diasingkan ke tempatnya, dia tinggal di Kufah sana. Dan beliau menuliskan keterangan resmi dari penguasa, dari khalifah. Hukum orang ini diboikot oleh masyarakat Kufah. Azmatu amiril mu'minin. Tidak ada yang duduk dengan dia ketika dia mendatangi sebuah kerumunan. Semuanya bubar dikarenakan keadaan dia. Sampai dia betul-betul terkucilkan layaknya unta kudis. La kalam, wala salam, wala jalsa, wala isyi. Dunia sempit padahal dia luas. Dia pun taubat dengan taubat dan nasuha. Dilaporkan oleh penguasa setempat kepada Umar. Beliau mengizinkan kembali kaum muslimin bergaul dengan dia. Di masa itu tidak ada satu gerakan-gerakan yang menyimpang melainkan dihabiskan oleh Umar. Tidak ada satu pemikiran pun yang menyimpang melainkan dihabiskan oleh Umar. Sehingga tidak ada hizbiyah pada masa ini. Semuanya Islam wa sunnah, Islam wa sunnah, Islam wa sunnah. Barul khanatina azzakumullah muncul pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an hizbiyah baru. Di samping hizbiyahnya orang-orang kafir yang ada pada masa itu, muncul hizbiyah baru di dalam tubuh kaum muslimin yang disebut dengan hizbiyah diniyah, hizbiyah bertamengkan agama, dikenal dengan sebutan al-firqadhallah, sekte-sekte yang sesat. Hizbiyah dalam bentuk al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, disertai dengan adanya firqahnya, gerakannya, kelompoknya, dikatakan al-firqadhallah, sekte yang sesat, kelompok yang menyimpang. Hizbiyah al-dhallah, hizbiyah yang sesat. Muncul pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan seseorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang berasal dari Yaman. Dia masuk Islam atau pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menebarkan racun-racun kekufuran di dalam tubuh Islam wal muslimin. Yang dia hembuskan pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan ialah kebencian kepada penguasa. Menghembuskan perkara-perkara yang negatif terkait dengan penguasa. Menebarkan opini yang begitu jahat di tengah-tengah masyarakat tentang para penguasa. Menggambarkan bahwasanya penguasa yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penguasa yang terjatuh pada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang mereka soroti nepotismenya. Mereka menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya khalifah ini memikirkan keluarganya saja. Gubernur-gubernur yang dulu diangkat pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicopot dan diganti gubernur yang baru, yang ternyata rata-rata mereka semua dari kabilahnya Utsman bin Affan, dari Bani Umayyah, kata mereka. Terus dimunculkan api-api kebencian pada penguasa. Pelakunya ini Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia mengembuskan di kota Madinah, gagal total. Masuk kota Makkah, gagal total. Masuk ke wilayah Syam, ke wilayah semua, gagal total. Baru dia menemukan pengikut yang terbakar, tersurut emosinya ketika dia menebarkan isu-isu KKN di wilayah Mesir dan wilayah Kufah yang sekarang Baghdad. Maka semakin kencang hembusan-hembusan tadi, masyarakat dua tempat ini semakin tidak percaya dengan penguasanya, menghujat pemerintah, mencela pemerintah, menghina pemerintah, dan segala macamnya. Padahal yang menjabat sebagai penguasa itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bukan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak Joko Widodo. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menjabat. Semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas, sampai pada akhirnya mereka membuat sebuah konspirasi untuk demo di istana negara. Kalau sekarang mendemo kediaman khalifah. Datang berbondong-bondong dari kalangan orang-orang Mesir, dari kalangan orang-orang Kufah yang anti penguasa ini. Mereka paskan bertepatan dengan musim haji, ketika banyak orang yang ketika itu di tempatnya terfokus semua di tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji, dan hampir semua sahabat tidak ada di Madinah ketika itu. maka disuarakan suara-suara anti penguasa, lengserkan penguasa, lengserkan penguasa, terus begitu. Penguasa yang nepotisme, nepotisme, nepotisme, memanas sampai pada tingkat mereka pun akhirnya menggeruduk kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sampai pada akhirnya mereka membunuh, membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suasana pun menjadi menjadi chaos. Barakallahu fikum. Tak menentu. Mereka baru menyadari tindakan mereka itu ternyata enggak sebagaimana mereka duga. Kondisi sangat carut marut ketika itu. Ini adalah pemberontakan pertama yang muncul secara besar-besaran dalam Islam. Pencetusnya jangan lupa namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sekte ini kemudian dikenal oleh para ulama una dengan sebutan sekte Khawarij, dikarenakan pokok pemahaman mereka khurujun alal hukam, memberontak penguasa, menghujat penguasa, mencela penguasa, menjatuhkan penguasa, mengkudeta penguasa, memberontak penguasa. Sekte Khawarij itu bentukannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Suasana suasana sementara mereda ketika kaum muslimin ahlul halli wal aqdi dengan kesepakatan mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda sebagai khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi kondisi sudah semakin semakin chaos, sudah ibaratnya yang namanya kaca sudah pecah. Ketika sudah pecah tidak akan mungkin kembali lagi. Ibaratnya sebuah tembok sudah ambrol, tidak mungkin balik kembali. Suasana-suasana Khawarij semakin panas. Apalagi dengan dipilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Mereka bersembunyi menyelinap di barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kondisi semakin chaos ikhwan ketika adanya beberapa kalangan yang sesungguhnya inginnya baik tapi dimanfaatkan oleh orang-orang bawah yang menyimpang tadi. Upaya untuk menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, terutama dari kabilah beliau, dari nasabnya beliau Bani Umayyah, menuntut untuk ditangkap, dikasih hukuman orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam keadaan pembunuh-pembunuh gerombolan Khawarij ini ya ikhwan, mereka menyelinap masuk dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib, barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak semudah yang dibayangkan. Akhirnya dari kalangan Bani Umayyah pun menyendiri. Mereka ngeblok di wilayah Syam, Syria dan sekitarnya. Barakallahu fikum, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, menuntut yang namanya darinya Utsman bin Affan. Suasana semakin chaos. Dalam kondisi yang semacam itu kembali Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang tadi sudah merumuskan gerakan pemberontakan penguasa namanya Khawarij, dia mulai perlahan-lahan mendekat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menampakkan dukungannya kepada Ali bin Abi Thalib, kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada anak-anaknya dan segala macamnya. Oh, sampai dikenal sebagai orang sangat dekat dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mulai dia perlahan menghembuskan pemahaman-pemahaman busuknya, pemahaman-pemahaman menyimpangnya, Hizbiyah Sabaiyah. Namanya Hizbiyah Sabaiyah. Mulai memunculkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sesungguhnya lebih afdal, lebih utama daripada Utsman bin Affan. Diterima oleh orang-orang yang pro-Ali. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu lebih layak menjadi menjadi khalifah daripada Utsman bin Affan. Mulai pelan-pelan. Diterima oleh yang pro-Ali. Radhiyallahu anhu. Yang salah bukan sebut Ali, tapi orang-orang arus bawah ini ya. Mulai dihembuskan Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dihembuskan lagi bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu wasi, al-wasi, orang yang dikasih wasiat untuk sebagai khalifah sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggambarkan kepada masyarakat, Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, Utsman pengkhianat, mestinya Ali yang jadi khalifah sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimunculkan lagi bahwasanya beliau ini adalah yang mendapatkan amanah untuk menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril khianat, salah alamat, mestinya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, salah alamat, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menikam Jibril khianat dan segala macam. Terus berkembang, berkembang, berkembang sampai pada tingkat barakallahu fikum muncul sebuah gerakan Sabaiyah, Hizbiyah Sabaiyah, Asofiyah Sabaiyah. Dikatakan Sabaiyah nisbah kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sampai pada tingkat mereka terang-terangan menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Menyatakan anta huwa, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Ketika dicecar oleh Ali bin Abi Thalib, siapa saya? Siapa saya? Dengan tegas mereka mengatakan, anta ilahuna, anta ilahuna, anta ilahuna. Engkau subhan kami, engkau subhan kami, engkau subhan kami. Baru terbongkar barakallahu fikum kenyataan adanya sekte Sabaiyah yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib, mengaku mencintai Ahlul Bait, tetapi terjatuh pada sikap yang sangat ekstrim, hulu, pemahaman kufur, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan menuhankan anak cucunya. Muncul ketika yang namanya sekte Sabaiyah. Ini cikal bakal sekte Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Syiah Rafidhah, didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Dari sini penonton azakumullah bisa mengetahui Abdullah bin Sabah al-Yahudi hada, orang-orang yang pura-pura masuk Islam ini, dia berhasil memunculkan dua sekte, dua gerakan, dua hizbiyah, satunya Khawarij, satunya adalah Sabaiyah Syiah Rafidhah. Dan nanti barakallahu fikum pada perjalanannya, dua sekte ini secara zahirnya satu sama lain saling menyerang. Saling menyerang. Khawarij yang kemudian dikasih nama Nawasib menyerang Ahlul Bait, menyerang Syiah Rafidhah, membenci Ahlul Bait, mengkafirkan Ahlul Bait, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Dan anak cucunya. Wahakala Syiah Rafidhah selain Ahlul Bait mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa orang yang mereka sebutkan yang tidak ya, mengkafirkan orang-orang yang tidak mencintai Ahlul Bait. Wahakala. Sehingga sesungguhnya Syiah Rafidhah Khawarij saudara kembar, ibunya satu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ujung-ujungnya adalah Yahudiyah. Di bawahnya ada Rafidhah Syiah Sabaiyah, ada Khawarij dengan berbagai macam sektenya. Dua sekte ini warahmatullah dinyatakan sebagai awal-awal sekte yang berbaju Islam. Hizbiyah pertama sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hizbiyah dalam bentuk al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan dalam bentuk sebuah kelompok pergerakan harakah hizbiyah munharifah, kelompok sekte yang menyimpang dari manhaj Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu. Sekte yang paling berbahaya itu yang menampakkan taringnya ketika itu ialah sekte Khawarij. Sekte Khawarij dikarenakan jumlah mereka yang sangat besar, ribuan orang ya, mereka menolak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sisi yang lain mereka juga menolak kekhilafahan atau kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan bersama orang-orang bersama dengan mereka berdua dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah azza wajalla. Mereka berhukum dengan hukum manusia. Berhujjah dengan ayat Allah azza wajalla, "Innal hukmu illa lillah, innal hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan beliau, dan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama dengan beliau. Mereka menyendiri di sebuah tempat, di sebuah markas yang namanya Harura di wilayah Kufah, di wilayah Kufah, dan menyebar di wilayah Syam, sehingga ada Haruriyah Kufah, ada Haruriyah Syam. Harura sebuah tempat ya. Mereka menisbahkan diri pada tempat tersebut dengan sehingga dikasih nama Sekti Haruriyah. Jumlahnya ribuan orang, ribuan orang, gak sedikit ya, sangat banyak, sangat besar pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Terjadinya peperangan Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib dan Sekti Khawarij itu pada Haruriyah. Kemudian muncul setelah itu Sekti Al-Azariqah, Sekte Khawarij yang namanya Al-Azariqah, pengikutnya Al-Azraq bin Nafi, juga memiliki kekuatan yang cukup besar dengan jumlah yang sangat besar, dengan pasukan yang sangat besar, terus perang melawan penguasa yang ada ketika itu, penguasa Bani Umayyah, dari sebuah penguasa ke penguasa yang lainnya, sampai mereka sudah ditumpas habis pada masa Abdul Malik bin Marwan dengan gubernurnya yang dikenal kejam dan bengis, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Barakallahu fikum. Panjang sejarahnya. Semenjak itu bermunculan yang namanya Hizbiyah, Hizbiyah yang lain, Hizbiyatul Afkar, Hizbiyah dalam bentuk pemahaman-pemahamannya menyimpang, lengkap dengan sektenya. Muncul pemahaman Qadariyah di wilayah Basrah, dimunculkan oleh Ma'bad Al-Juhani, mengingkari takdirnya Allah, mengingkari ilmunya Allah, meyakini Allah tidak mengetahui perbuatan hamba, hingga terjadi muncul sekte yang namanya Murji'ah, muncul sekte yang namanya Jahmiyah, sekte yang namanya Mu'tazilah, muncul sekte yang namanya Sufiyah, dan berbagai macam sekte-sekte yang lainnya berkembang pesat. Hizbiyah-hizbiyah yang ada, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Karamiyah, ada Jabriyah, ada Qadariyah, ya. Dan terjadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin-nari ila wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya dalam neraka kecuali satu. Maka bermunculan apa yang dikatakan sama Rasul tadi, mereka dikatakan sebagai al-firqaballah, sekte-sekte yang sesat. Hizbiyah mereka dikatakan Hizbiyatul Afkar atau Hizbiyah Diniyah. Hizb atau Hizbiyah bernamakan agama. Hizbiyah baru, pemahaman yang muncul, fikrah menyimpang yang muncul, melahirkan sebuah tanzim, kepengurusan sebuah kelompok, sebuah sekte, sebuah gerakan. Ada pemimpinnya, ada pencetusnya, ada dai-dainya, dan segala macamnya. Terus berkembang sampai di zaman kita sekarang ini, muncul sekte-sekte baru, kepanjangan sekte yang sebelumnya, atau modifikasi dari sekte yang sebelumnya. Muncul gerakan Ikhwanul Muslimin, muncul gerakan Hizbut Tahrir, muncul gerakan Jamaatut Tabligh, muncul gerakan-gerakan yang lain-lainnya lagi, muncul gerakan Sururiyah, muncul gerakan Qutbiyah, muncul gerakan Haddadiyah, ya yang lainnya, sampai di zaman kita sekarang ini. Kepanjangan yang sebelumnya, meneruskan yang sebelumnya, atau modifikasi dari sekte-sekte yang sebelumnya. Semuanya hizbiyatul afkar, hizbiyah dalam bentuk pemahaman yang sesat, berlengkap dengan gerakan-gerakan sektenya yang sesat. Fallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Karena Allah, dalam kondisi yang semacam ini, orang-orang kafir tinggal diam. Al-Yahud muncul dengan berbagai macam makarnya. An-Nasara juga demikian. Musyrikin juga demikian. Sehingga berbagai macam hizbiyah-hizbiyah itu menyatu. Semuanya menuju satu titik, satu tujuan, satu sasaran. Untuk memberangus Islam wal muslimin yang dulu bersama Rasul dan para sahabatnya, memberangus Islam wal muslimin yang masih di atas manhajun Nabi alaihi salatu wasalam, membantai Islam wal muslimin yang masih di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hizbiyah kafirah al-Yahud wal Nasara wal musyrikin dengan berbagai macam slogannya, makarnya, agresinya berjalan. Ditambah lagi dengan yang namanya ahizbiyah al-afkar, sekte-sekte yang menyimpang, ashabul ahwa'i wal bidah, al-firaqul dhalalah, dengan berbagai macam makarnya, dengan berbagai macam pemahaman sesatnya, dengan berbagai macam geraknya. Wal muslimin dengan menggunakan baju Islam, dengan menggunakan baju agama, mereka semua adalah hizbiyah. Dalam kondisi yang seperti ini, khonafitina azakumullah, Islam kembali diguncang dengan hizbiyah lainnya lagi, yang dikenal dengan sebutan hizbiyatul madhab, asadiyatul madhab, fanatisme madhab. Yang salah bukan para imam-imamnya, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Malik, bukan Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala jami'ah, tetapi para pengikutnya yang taklidul a'ma, takut buta kepada mereka. Padahal para ulama'nya, para imamnya telah melarang mereka taklid kepada para imam tersebut, melarang mereka ta'assub kepada imam tersebut. Tetapi oknum-oknumnya terus berjalan menebarkan aroma asabiyah, hizbiyah, madhabiyah, yang ini fanatik dengan madhab Hanafiyah, yang satu fanatik dengan madhab Malikiyah, yang lain dengan Syafi'iyah, yang lain dengan Hanafi, sampai pada tingkat saling berseteru, saling memusuhi, sampai pada tingkat barakallahu fikum Syafi'iyah mengharapkan nikah dengan Hambaliyah, Hambaliyah mengharapkan nikah dengan Malikiyah, demikian seterusnya. Bahkan sampai pada tingkat peperangan, pertempuran terjadi antar madhab di beberapa waktu yang silam dalam sejarah Islam, di beberapa tempat di wilayah bumi saya sana ya, terjadi yang semacam itu, sesuatu yang sangat mengenaskan, yang sangat merugikan Islam wal muslimin. Muncul yang namanya asofiyatul madahib, hizbiyatul madahib, dan itu sampai sekarang terjadi. Sehingga terus warna-warna hizbiyah itu ada dalam Islam dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, ada dalam Islam. Taqdisul ashas kultus individu, ada dalam Islam. Yang namanya taqdisul abai wal ajdad, kultus leluhur dan nenek moyang, ada dalam tubuh Islam. Yang namanya hizbiyatul ashas, fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu, syekh-syekh tertentu, guru-guru tertentu, dai-dai tertentu, ada dalam Islam. Yang namanya hizbiyatul madhahib, hizbiyah madhab, asabiyah madhab, ada dalam tubuh Islam. Yang namanya hizbiyah diniyah, hizb agama, yang namanya al-firaqul dhalalah, sekte yang menyimpang, yang sesat, dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, banyak menjamur dalam tubuh Islam. Dalam kondisi yang semacam ini, di akhir-akhir ini, di tahun-tahun belakangan ini, barakallahu fikum, ditambah lagi semakin runyam dengan yang namanya al-ahzab as-siyasiyah. Adanya parpol-parpol. Ada yang nasionalis, ada yang berwajah Islam. Yang runyam itu yang kedua ini, yang menggunakan nama Islam untuk parpolnya, parpol berbasis Islam. Hizbiyah. Para ulama sekarang sepakat mengatakan sebagai ahzab sia-sia, hizb sia-sia, partai politik. Ini lebih merunyam lagi, fanatiknya lebih sangar lagi, pemahaman yang dilontarkan lebih ngawur lagi, semuanya menggunakan nama agama. Maka Islam terkotak-kotak. Yang ini Hizbiyatul Ashas, yang ini Takdisul Ashas, yang ini Al-Firaqul Dhalla, yang ini Madhahib, Madhahib Asofiyatul Madhahib, yang ini Hizbiyah Siasiyah. Semuanya ada tumpah ruah dalam tubuh Islam. Semuanya menamakan Islam Barakallahu. Semua itu dikatakan hizbiyah, semua dikatakan asofiyah, dikarenakan satu, bertentangan dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salaf. Yang kedua, ada unsur ta'asub, fanatiknya kepada tokohnya masing-masing, siktenya masing-masing, batapnya masing-masing, parpolnya masing-masing. Ada unsur al-wala wal-bara yang sempit di atasnya, cinta di atasnya, benci di atasnya, bukan di atas Islam dan Sunnah, bukan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu, semuanya ada. Itulah sebelumnya sejarah fenomena hizbiyah dari masa ke masa. Dan jangan dikira akan berhenti sampai sini, akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Hizbiyah diniyah, hizbiyah siasiyah, hizbiyatul badai, hizbiyatul ashas, dan segala macamnya akan terus bermunculan sampai akhir zaman nanti. Untuk sementara saya sekarang, dikarenakan sudah jam setengah 12, insyaallah pada zuhur nanti setelah kita istirahat akan lebih kita pertajam kembali pembahasan tentang hizbiyah, dengan menyebutkan beberapa bentuk hizbiyah-hizbiyah yang perlu kita soroti, terutama di akhir-akhir ini barakallahu fikum, baik hizbiyah yang masa lalu ataupun hizbiyah di masa kini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin, naktafi lahuna wa tafadhalu barakallahu fikum.